tawi doa adalah merupakan ibadah yang mana Allah SWT memerintahkan dan menghasung hambanya untuk doa kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan mengabulkan permohonan, permintaan, doa hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka yang sombong dari beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah justru murka ketika hambanya tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah Azza wa Jal. Udu'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku. Memohonlah kalian kepadaku. Niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Man lam yas'alillah yakhdab alaih, barang siapa yang tidak memohon, meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Dan Nabi SAW, beliau adalah kudwah kita, suri teladan kita, panutan kita, di mana beliau na'am banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan mengajarkan kepada kaum muslimin tentang doa-doa na'am, ya. Maka beliau bersungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam hadis ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dari sahabat Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, Allahumma a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Naam, ya, sebelum memohon kepada Allah Azza wa Jalla pujian, sanjungan, naam, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana itu bimbingan kepada kaum muslimin sebelum memohon, termasuk anda berdoa untuk menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, sebelum memohon, meminta permintaan, permohonan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sanjungan-sanjungan, pujian-pujian, menyebutkan nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, menampakkan kebutuhan, kefakiran, hajahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang ditunjukkan di antaranya dalam kandungan hadits ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu aslamtu, yaitu aku berserah diri, tunduk, na'am, patuh, ya, memasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Na'am, baik ini istislam, ya, terhadap Allah Azza wa Jalla, memasrahkan, ya, diri seorang hamba, hatinya, lisannya, seluruh anggota tubuhnya terhadap hukum-hukum syariat Allah Azza wa Jal, yang itu adalah merupakan hududullah, terkait tentang perkara-perkara yang Allah perintahkan, Allah larang, hal-hal yang Allah halalkan, Allah haramkan, tunduk semuanya terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya. Tidaklah keluar yang demikian itu dari perintah Allah. Meninggalkan perkara-perkara yang Allah cintai kepada yang Allah benci. Meninggalkan hal-hal yang haram enggak dihalalkan menuju kepada yang diharamkan. Tapi semata-mata tunduk ya semua. Ya, memasrahkan lisannya, hatinya, anggota tubuhnya tunduk terhadap syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka sebagaimana Naam memasrahkan dirinya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tunduk patuh berserah diri seorang hamba Naam terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdir Allah. Ya. Hukum-hukum qadari yang mencakup hukum-hukum syar'i, demikian pula hukum qadar. Pasrah tunduk, tidak berkeluh kesah, memprotes Naam atas ketetapan takdir Allah Azza wa Jalla. Meskipun sesuatu yang menyakitkan, meskipun sesuatu yang itu menyusahkan, memberatkan kalau dilihat pada Naam hamba tersebut dari ketentuan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah untuk senantiasa tunduk memasrahkan dirinya Naam kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, apakah ahkam syar'iyyah ataukah qadariyah. Naam. Yang mana tentunya dalam kehidupan ya seorang hamba dalam kehidupan dunia ini akan menghadapi berbagai macam rintangan, ujian, cobaan terkait tentang agamanya, ya. Demikian pula perkara-perkara dunianya. Yang itu semuanya membutuhkan Naam ketundukan, kepasrahan, kesabaran. Naam. Dalam menghadapi itu semua yang dengannya seseorang itu akan diberikan pahala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan itulah hakikat dari al-istislam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Ya. Naam mencakup tadi berserah diri terhadap hukum-hukum syariat, demikian pula hukum-hukum qadar. Naam. Wa bika amantu, dan hanya kepada aku beriman. Yang ini mencakup ya keimanan tentang wujudullah, adanya Allah Azza wa Jalla. Mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah Zat yang menciptakan, menghidupkan ya, yang mengatur Naam alam ini, Naam yang memberikan rizki, Naam yang memberikan manfaat, Naam demikian pula yang menghindarkan kemadharatan dari hambanya, yang mana tidak seorang pun dari kalangan makhluk mengingkari tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla. Karenanya mereka orang-orang musyrik sekalipun, Naam ya, mereka menetapkan tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah sebutkan terkait mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Ketika Naam mereka ditanya, wala in sa'altam, dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. La yaquluna khalaqahunna Al-Azizul Alim, dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Ya, tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang dia menyombongkan diri. itu pun ketika dia mengucapkan tidak dibangun di atas keyakinan. Ya, sebagaimana apa yang terjadi pada Fir'aun. La'natullah alaih. Tatkala dia mengatakan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la. Dan dia juga mengatakan kepada kaumnya, ya ayuhan mala'u, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesar-pembesar. Ya. Aku tidak mengetahui untuk kalian sesembahan kecuali diriku. Dia mengucapkan demikian. Ya. Nah, karena kecongkakan, kesombongan, bukan karena keyakinan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wajhadu biha wastaiqonat sa'anfusuhum dzulma wa alwa. Mereka mengingkari dalam keadaan jiwa-jiwa mereka itu meyakininya. Mereka mengingkari karena kedzaliman dan kecongkakan. Demikianlah perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Laqad alimta ma anzala haulai illa rabbus samawati wal ard basair. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mazdura. Nah, sungguh engkau itu meyakini. Tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini kepada Nabi Musa alaihissalam, melainkan Allah yang menguasai langit-langit dan bumi sebagai bukti yang nyata tentang kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Dan aku menyangka engkau wahai Fir'aun orang yang akan dibinasakan. Maka tidak ada seorang pun yang mengingkari rubiah Allah, ya, kecuali orang yang na'am mutakabbir mukabiron, itu pun ya tidak dibangun di atas keyakinan apa yang ada dalam hatinya. Mencakup juga dalam hal ini keimanan terhadap ya asma dan sifat Allah azza wajalla, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an Karim untuk dirinya, demikian pula dalam sunnah Rasulullah SAW, tanpa merubah-rubah maknanya, menolaknya, menyamakan atau mempermisalkan nama-nama sifat Allah dengan makhluknya. Demikian pula mengimani tentang uluhiyah Allah, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Mencakup pula mengimani terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menjalankan hukum-hukum tersebut terkait apa yang Allah perintahkan, maka dia kerjakan, yang Allah larang maka dia tinggalkan. Demikian pula mengimani segala apa yang Allah beritakan dengan membenarkannya. Dan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, meyakini dan mengimaninya. Wa bika aman. Dan hanya kepadamu ya Allah aku beriman. Mencakup segala hal tadi. Wa alaika tawakkaltu. Dan hanya kepadamu aku bertawakal. Ya, dan ini merupakan ghayatul munasabah. Sangat sesuai. Ya. Pas tepat di saat sebelumnya menyebutkan tentang al-istislam. Ya. Berserah dirinya seorang hamba kepada Allah. Yang sebelumnya disebutkan tentang keimanan. Naam, maka ketika seorang hamba telah memasrahkan dirinya, baik lisannya, hatinya, anggota tubuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula mengimani ya, ke Allah Azza wa Jalla, keimanan sebagaimana yang diinginkan, yang mengandung perkara-perkara tadi. Ijah, hasil buah ya dari ketundukan, kepasrahan dan keimanan seorang hamba tersebut, maka dia menyandarkan, menyerahkan, memasrahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di awal-awal pembahasan bab ini, fil yakin wa tawakkul, kita nukilkan perkataan Allah taala. Naam, bahwasanya At-tawakkul. Naam. Ya. Samaratun min samaratil al-yakin. Tawakal itu adalah merupakan salah satu buah. Natijah. Dari buah-buah yang akan didapatkan. Dari keimanan dan keyakinan. Naam. Ya, setelah seorang itu merealisasikan, mewujudkan ketundukan, kepasrahan, keimanan dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang diinginkan, maka di antara buah yang akan terlahir pada hamba tersebut, dia akan menyandarkan, memasrahkan segala urusannya yang menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaika anabtu. Naam. Dan hanya kepadamu. Ya, dan kepadamu lah. Ya Allah, anabtu. Aku kembali. Rujuk. Kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dengan ketaatan. Mendekatkan diri Allah, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan meninggalkan perbuatan dosa, kemaksiatan. Naam, kejelekan-kejelekan. Naam. Ya. Yang terkadang al-inabah itu dimaknakan dengan at-taubah. Ya. Naam, al-inabah terkadang dimaknakan dengan at-taubah. Dan para ulama mereka mengatakan bahwasanya al-inabah itu lebih tinggi tingkatannya daripada at-taubah. Di mana taubat itu terkandung di dalamnya seorang hamba itu menyesali atas perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian dia meninggalkannya serta bertekad tidak akan mengulanginya. Ya. Sedangkan al-inabah mengandung tiga makna ini. Adanya penyesalan, kemudian meninggalkan dosa kemaksiatan tersebut, ya, serta bertekad tidak mengulangi lagi, akan tapi ada makna naam tambahan yang terkandung di dalamnya. Senantiasa memperbarui ketaatan ibadah naam kepada Allah Azza wa Jalla, lebih memperbanyak lagi ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang itu menyesali atas dosa kemaksiatan yang dia kerjakan, yang sebelumnya dia terjatuh padanya, kemudian dia meninggalkannya, bertekad tidak mengulanginya, dan dia tetap di atas ibadahnya, maka ini dikatakan dia adalah orang yang bertaubat. Naam. Ya. Tetap dia menjalankan ibadah-ibadah yang biasa kerjakan. Ya, sholat lima waktunya. Mungkin kalau sebelumnya ya biasa mengerjakan sholat sunnah, rawatib misalnya, ya, dia mengerjakan. Tapi al-inabah, di samping dia mengerjakan apa yang biasa dia lakukan dari ibadah, nah, dia memperbanyak. Nah, yang sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengerjakan, dia mengerjakan sholat duhanya. Nah, ya sholat malam yang tadi yang mungkin mencukupkan 3 rakaat ditambah. Ada makna lebih. Ada jadud fi ikbarillah dalam menghadapkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Ini inabah. Nah, ya. Demikian dikatakan oleh mereka para ulama bahwasanya al-inabah a'la minat taubah. Mengandung makna 3 yang terdapat dalam taubah. Akan tapi padanya ada tambahan makna yang lainnya, yaitu at-tajaddud fi iqbali 'ala Allah tabaraka wa ta'ala fil ibadat. Naam. Ya. Dan Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan tentang hal ini, inabah itu nanti terbagi menjadi 2 demikian dan demikian, beliau menjelaskan. Al-muhim di sini Rasulullah SAW kandungan dari doa beliau yang terdapat dalam riwayat ini. Na'am wa ilaika anabtu, dan kepadamu, hanya kepadamu ya Allah aku kembali. Na'am, kembali kepada Allah bita'ah wa taqarrub, dengan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, demikian pula meninggalkan al-isa'ah wal-ma'siyah wal-dunub, meninggalkan kejelekan-kejelekan, kemaksiatan, demikian pula dosa-dosa. Na'am. Wabika khasamtu. Wabika khasamtu. Dan denganmu ya Allah, mengharap pertolongan kepada Allah, aku na'am memerangi musuh. Ya, ini mencakup dua macam jenis ya memerangi musuh tersebut. Apakah memerangi musuh itu bil hujjah wal burhan, ya, dengan hujjah wal burhan, yang ini merupakan jenis jihad yang khusus hanya orang-orang tertentu yang bisa menjalankan, mereka para imam, para ulama, ya, yang mampu untuk menjalankan hal ini. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu yang bisa menjalankan ini. Tidak setiap orang bisa menjalankan ya jihad dengan hujjah wal burhan. Yang ini merupakan ya jenis jihad yang paling utama dari dua macam jenis jihad dalam memerangi musuh. Naam, disebabkan karena besarnya manfaat ya dan banyaknya musuh, hanya orang-orang tertentu yang bisa menjalankan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira." Na'am, falatuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan jika kami mengendaki, niscaya kami akan mengutus pada setiap ya negeri kampung itu seorang yang memberikan peringatan. Maka jangan engkau mentaati mereka, mengikuti mereka orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan perangilah mereka ya dengan perangan yang besar. Ayat ini merupakan ayatul makkiyah. Naam. Yang belum ada perintah perang. Ya. Ketika Rasul masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Maka jihad di sini yang dimaksud adalah dengan hujjah wal bayan. Naam. Ya. Yang mana berjihad dengan hujjah wal bayan tidak terkhusus bagi mereka orang-orang kafir saja. Masuk di dalamnya juga mereka orang-orang munafik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikina waghlud alaihim. Ya, wahai nabi, perangi mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, dan kita ketahui memerangi mereka orang-orang munafik itu dengan hujjah wal bayan wal burhan. Ya. Maka perlu yang demikian itu mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu keikhlasan pula dalam menjalankan ini. Ya. Tidak menyandarkan kepada dirinya, ilmunya, ya, pengetahuannya yang dia miliki, karena manusia tidak memiliki daya dan kekuatan. Semuanya adalah milik Allah. Mengharapkan pertolongan Allah untuk bisa memerangi musuh-musuh Allah. Bil hujjati wal burhan wal bayan. Nah, yang ini merupakan jenis yang paling utama dari dua macam jenis jihad. Yang dari dua macam jenis memerangi musuh-musuh Allah. Ya. Jenis yang kedua yaitu naam dengan senjata untuk mereka orang-orang kafir, ya naam barakallahu fik, yang ini naam bisa setiap orang ikut andil di dalamnya. selama dia memiliki kekuatan dan kesehatan, ya, untuk memerangi mereka dengan jihad yang syar'i tentunya, ya. Naam. Ini pun juga membutuhkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Butuh keikhlasan. Maka apapun bentuk memerangi musuh, ya, tentunya dengan pertolongan Allah, mengharapkan bantuan supaya bisa mengalahkan mereka demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Yang di mana tegaknya agama Allah itu, ya, dengan ilmu, ya, dengan jihad, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, innama ju'ila talabul ilm min sabilillah li'anna bihi qawamad din kama anna qawamahu bil jihad fa qawamuddin bil ilmi wal jihad. Ya, sesungguhnya menuntut ilmu itu dijadikan termasuk, ya, di jalan Allah termasuk jihad, karena dengan ilmu itu menjadikan Islam itu tegak. Sebagaimana tegaknya Islam, tegaknya agama itu dengan jihad, maka tegaknya agama itu pun dengan ilmu dan jihad. Dan tadi kita sebutkan bahwa jihad dengan hujjah wal bayan lebih utama, karena orang-orang tertentu yang bisa menjalankannya. Nah, dan juga firman Allah tadi, wajahidhum bihi jihadan kabira, menunjukkan yang demikian itu sesuatu yang lebih utama. Nah, maka karenamu dan dengan pertolonganmu aku memerangi musuh, baik, ya, dengan hujjah wal bayan, demikian pula dengan as-sayf wasinan, dengan senjata. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung dengan kekuatanmu, dengan keagumanmu, dengan kemuliaanmu. Ya. Di sini menunjukkan diperbolehkannya al-isti'adzah, meminta, ya, perlindungan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana yarhamukallah yang ditunjukkan dalam hadis ini, bolehnya meminta perlindungan, ya, dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya. Ini perkara yang diperbolehkan sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis ini, demikian pula hadis-hadis yang lainnya. Seperti antaranya, naam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kekuatan, kemuliaan, keagungan Allah dan kekuasaan Allah dari kejelekan yang aku dapatkan dan dari kejelekan yang aku khawatirkan. Al-muhim bahwasanya isti'adzah, meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah, perkara yang diperbolehkan. Akan tapi untuk memohon, meminta, berdoa kepada Allah dengan sifat-sifatnya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Kalau memohon kepada Allah, maka mohon dengan menyebut nama-nama Allah. Ya. Naam. Tidak dikatakan ya izzatullah, ya yadul, ya dallah, ya ainallah, tidak. Ya. Ya rahmatullah, tidak. Ketika memohon, meminta permintaan kepada Allah. Tapi ketika berdoa, maka menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta rezeki misalnya, ya Razzaq, urzuqni, wahai Allah, zat yang memberikan rezeki. Naam. Ya, minta ampun, ya naam, ghafur, ighfirli. Tidak menyebutkan sifatnya, ya maghfiratallah, tidak. Naam. Ya, ketika berdoa maka tidak menggunakan sifat. Tapi untuk bertawasul diperbolehkan. Boleh, ya, bertawasul dengan sifat-sifat Allah, dan boleh untuk, nah, menyebutkan sifat Allah tatkala seorang itu meminta perlindungan. Adapun permohonan, permintaan, doa, maka dengan mengatakan ya Razzaq, ya Ghafur, ya Rahim, ya Rahman, dan yang semakna dengannya ya Al-Aziz, Al-Alim, tindak dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang disebutkan oleh mereka al-ain, bahkan itu merupakan kesepakatan para ulama sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekh Abdul Aziz bin Baz juga ditanya tentang hal ini, apa hukum berdoa meminta dengan sifat Allah. Maka beliau mengatakan bahwa yang boleh ya adalah untuk bertawasul. Naam. Dengan sifat boleh isti'adzah dengannya, tapi berdoa tidak. Nah, ketika berdoa maka ia mengatakan ya ghafur ighfirli ya razzaq urzuqni ya rahman ya rahim irhamni. Ya, dengan menyebut nama Allah. Tidak dengan sifatnya. Naam. La ilaha illa anta antudillani. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau. Naam. Ya, kalimat tauhid yang merupakan afdalul kalimat, ahsanul hasanat secara mutlak. Naam. La ilaha illa anta antudillani. Ya. Berdoa kepada Allah meminta pelindungan dengan berwasilah ya sifat Allah yang izzah yang maha kuasa. Naam. Penuh dengan keagungan, yang ini tentunya sesuatu yang sesuai. Naam, ketika meminta perlindungan dengan berwasilah sifat Allah al-izzah, zat yang memiliki kekuatan, kemuliaan dan keagungan, yang dengannya Allah zat yang maha mampu untuk melindungi hambanya dari hal-hal yang dia khawatirkan, yang dia takutkan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti, mengganggu hambanya. Karena Allah zat yang maha kuasa, maha mampu. Memiliki kekuatan. La ilaha illa anta antudillani. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau. Berlindung kepada Allah agar supaya engkau tidak menyesatkanku. Naam. Ya. Baik disebabkan karena syahwat ataukah kesesatan tersebut disebabkan karena syubhat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk diberikan penjagaan, perlindungan supaya tidak tersesat karena syahwat, karena syubhat. Tentunya selain beliau mimbabi aula untuk banyak berdoa, minta perlindungan kepada Allah supaya tidak disesatkan. Yang kita ketahui sebagaimana maklum, beliau sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa idzat, yang membolak-balikkan hati, kokokkan hatiku di atas agama. Maka tentunya selain beliau, kita umatnya kaum muslimin mimbabi aula untuk banyak berdoa kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan, at-tabat, alal haq. Berdoa supaya tidak disimpangkan, tidak disesatkan. Apakah karena syubhat ataukah karena syahwat? Jangan seorang merasa aman dirinya ya, dengan keilmuannya, dengan pengetahuannya. Ya, kemudian menjerumuskan dirinya ke tempat-tempat yang penuh dengan kejelekan, keburukan. Ya. Apakah kejelekan yang sifatnya syahwat ataukah syubhat? Hati-hati. Tidak ada jaminan seorang itu merasa aman untuk tetap ya di atas al-haq, tidak tersesatkan karenanya. Berani-beraninya ya berada di tempat yang penuh dengan ya demikian keadaannya. Para wanita-wanita yang terbuka auratnya. Nah, apa merasa aman? Hati-hati untuk bergabung, bergaul dengan mereka, ahlu syubhat, ahlu bid'ah. Nah, merasa aman dengan ilmu yang dimiliki, merasa aman ya dengan apa yang dia ketahui dari ilmu agama ini. Karena telah menghafal Al-Quran, ahadith, sekian banyak kitab dia telah pelajari. Kemudian bergabung, bergaul dengan mereka. Siapa yang bisa menjamin? Rasul s.a.w. berdoa kepada Allah. Senantiasa menohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mimbabi aula kita sehingga berhati-hati. Di samping banyak berdoa ya berusaha menjauhi tempat-tempat yang itu akan bisa menjerumuskan kepada syahwat, demikian pula bisa menyeret kepada syubhat. Naam. Ya. Antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkau zat yang maha hidup yang tidak akan mati, Sedangkan jin dan manusia, mereka itu akan mati. Ini ghayatul munasabah. Ini pun menegaskan sisi kesesuaian. Ya, disebutkannya ini. Bahwasanya bergantungnya kita, tawakalnya kita, berdoanya kita, itu kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Bukan berdoanya, memohonnya, bertawakalnya, berdoanya itu kepada mereka yang nantinya akan mati. Nah, ya. Tapi bergantungnya, berdoanya, bertawakalnya itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha hidup. Yang tidak pernah lali terhadap hambanya. Yang senantiasa terjaga. Naam. Yang memiliki segala sesuatu. Perbendaharaan langit dan bumi ada di tangan Allah. Tidak bergantung, bertawakal, berdoa, meminta. Kepada mereka yang nantinya akan mati. Penuh dengan kelalaian, kelupaan. Ya, apalagi ya mengalami yang namanya kematian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim. Demikian yang kita bisa jelaskan terkait tentang hadits ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.